fa in kana fil ibarati ma yastad'i tafsir al ali bi ahli baiti humila alaihim. Jadi ini perincian dari arti keluarga Nabi ya. Keluarga Nabi itu siapa? Keluarga Nabi itu siapa tergantung qarinahnya, tergantung kata yang memberi tanda makna dari keluarga Nabi. Kalau ada tanda-tanda yang menuntut mengartikan keluarga Nabi dengan keturunan Bani Muthalib, maka harus diartikan ke sana. Nahwu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin alladzina adhabta anhumur rijsa wa tahartahum tadhira. Contohnya ini, ya Allah berikanlah rahmat-Mu kepada junjungan kita Muhammad dan kepada keluarga Muhammad yang Engkau membersihkan dosa dari mereka dan Engkau mensucikan mereka ya. Jadi ada kata alladzina adhabta, ini saya jarang coret-coret ya. Ya ini mana tadi? Alladzina ya ini ya. Kata alladzina adhabta hingga akhir ini sebagai tanda atau qarinah bahwa yang dimaksud dengan alu Muhammad ini maknanya keluarga Nabi. Karena sifat ini ada dalam Al-Qur'an ya. Gimana itu saya lupa. Jadi dalam Al-Qur'an Allah mensifati keluarga Nabi dengan telah disucikan oleh Allah dan dibersihkan dari dosa. Angkumur rijza itu loh, ahlal baiti wa tahhirukum tadhira itu. Gimana itu? Allah innallaha wa malaikatahu sallu, pokoknya tadi ya saya lupa. Ya silakan diingatkan di kolom komentar ya. Wa matasdadai tafsirul ali bil adqiya humila alaihim. Kalau ada kata atau tanda yang menunjukkan bahwa keluarga Nabi adalah orang-orang yang bertakwa, maka harus diarahkan ke sana. Contohnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin alladzina mala'ta qulubahum bi anwarik wa kasyafta lahum hujuba asrarik. Ini arti apa? Kalimat yang mengharuskan mengartikan kalimat yang mengharuskan mengartikan keluarga Nabi dengan orang-orang yang bertakwa ya. Ya Allah berikanlah apa tadi, berikanlah rahmat-Mu kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad yang Engkau telah memenuhi hati mereka dengan cahaya-Mu dan Engkau telah membuka tutup rahasia-Mu kepada mereka. Jadi sifat ini bukanlah sifat keluarga Nabi, tapi sifat orang-orang yang bertakwa. Kalau ada sifat seperti ini, berarti keluarga Nabi harus diartikan orang-orang yang bertakwa. Ini namanya qarinah ya. Fa in khalat bima dzukir humila alal ajba. Kalau tidak ada qarinah tadi, tidak ada qarinah dua tadi, maka diartikan ke seluruh umat Islam. Jadi adba ini yang dimaksud seluruh umat Islam ya. Orang-orang yang mengikuti Nabi maksudnya. Mengikuti Nabi ya semua orang Islam. Nahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin sukani jannatika wa ahli dari karomatik ya. Berilah rahmat-Mu, berilah kasih sayang-Mu kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, orang-orang yang menjadi penghuni, orang-orang yang menjadi penghuni surga-Mu dan menjadi penduduk apa? Desa kemuliaan-Mu. Jadi ini adalah sifat-sifat orang Islam ya. Penghuni surga ini kan tidak harus keluarga Nabi, tidak harus orang takwa ya, tapi semua orang Islam itu menjadi penghuni surga. Jadi sifat ini adalah sifat yang tidak mengkhususkan untuk mengartikan ke Bani Hasyim Bani Muthalib atau ke orang bertakwa. Qauluhu ismu jam'in ai la jam'in, ini hamzahnya salah ini ya. La jam'in. Li'anna sigota apa ini? Fa'lin ya. Li'anna sigota fa'lin laisat min auzanil jumu' wa hadha wa tahqiq. Ini membahas apa itu kata sohbin ya, wa ala alihi wa sohbihi. Kata sohbin adalah isim jamak ya. Isim jamak itu apa? Itu sudah dijelaskan di kitab Bajuri ya, dicari videonya. Itu saya juga lupa itu. Isim jamak itu ya dicari saja ya. Saya juga kalau salah keterangan malah sesat nanti. Jadi kata sohbu itu adalah isim jamak ya. Mengapa dikatakan isim jamak? Karena fa'lun ya, wazan fa'lun tidak termasuk sigot jamak. Jadi jamak itu kan ada jamak taksir maksudnya ya. Jamak taksir itu kan ada sigot-sigot tertentu. Jadi tidak ada sigot fa'lun. Ini adalah pendapat tahqiq. Wa qala al-Ahfaz innahu jam'un li sahib karokbin wa rokib. Nah, menurut ulama nahwu yang bernama Ahfaz, kata sahbun adalah jamak, bukan isim jamak tapi jamak taksir. Seperti kata rokbin dan rokibun. Jadi sohibun satu, sohbun beberapa, rokibun satu, rokbun beberapa. Kalau rokibun orang yang mengendarai maknanya. Kauluhu bimakna sohabi innama qala dzalika li anas sohib huwa man talat usratuh wa sohabi la yusrat la yustaratu fihi dzalik ha'lam. Ha'lam itu siapa? Bu Jeromi. Saya juga lupa ini ha'lam. Halimi atau siapa? Jadi mengapa penulis Fathul Mu'in menuliskan kata sohabi? Jadi kata apa sohabat bermakna sohabi, bukan bermakna sohib ya, bukan bermakna sohib. Karena arti dari sohib itu adalah seorang yang lama bersama kita, orang yang sudah lama berteman dengan kita. Sedangkan sohabat itu kan tidak diharuskan lama ya. Jadi yang penting sudah pernah bertemu dengan kita, sudah pernah apa berteman walaupun tidak lama itu bisa dikatakan sohabi. Tapi kalau sohib harus lama. Wahwa ay sohabiyu. Jadi domir wahwa kembalinya ke sohabiyu. Kauluhu manijitama mu'minan ila akhirihi. Ay ba'dal bi'sati fi hali hayatihi. Ijtima'an muta'arifan bi badanihi. Walaulah dotan wa mata alal iman. Sawa'un rawa'anhu syai'an amla. Kalimat dalam Fathul Mu'in yang berbunyi manijitama mu'minan. Sohabat adalah orang yang berkumpul bersama Nabi setelah Nabi diutus ya. Jadi kalau meninggal sebelum Nabi diutus ya tidak bisa dikatakan sahabat. Dan pertemuan itu di saat Nabi masih hidup. Jadi misalkan kita bertemu Nabi sekarang itu ya tidak bisa dikatakan sahabat karena Nabi sudah wafat. Dan pertemuan itu harus pertemuan yang normal. Ini biasanya mengecualikan pertemuan di langit ya. Jadi mengecualikan pertemuan di langit. Apakah para nabi selain Nabi Muhammad itu sahabat? Di saat peristiwa Isra Mi'raj ya, di saat Nabi Mi'raj itu kan bertemu nabi-nabi, yaitu sahabat atau tidak? Ya bukan. Karena pertemuannya tidak pertemuan yang normal, pertemuan di langit. Jadi muta'arif ini pertemuan yang biasa, yang normal, yang sesuai dengan adat ya, sesuai dengan kebiasaan. Artinya kalau mudahnya ya bertemu di bumi, kalau terjemah mudahnya bertemu di bumi. Dan pertemuannya harus tubuh Nabi, tidak pertemuan ruh ya, harus pertemuan jasad ya. Walaupun sebentar dan tidak hanya bertemu saja, harus mati dalam keadaan iman. Artinya orang yang pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia mati tidak dalam keadaan iman ya tidak bisa dikatakan sahabat. Sahabat itu tidak membedakan apakah dia meriwayatkan hadis atau tidak. Jadi tidak harus meriwayatkan ya. Kauluhu fahadal mu'allaful hadiru dihnan fal isyaratu ilal alfadhi al-murattibati al-mujtami'ati al-mustahdirati dihnan lakin ala tariqil majas lal haqiqah. Isim isyarah ya, isim isyarah dalam Fathul Mu'in fahadha itu musar ilahnya adalah kalimat-kalimat yang tersusun, yang terkumpul dan ada di dalam hati. Ada di dalam hati. Kalau menurut saya zihnan ini diartikan akal ya, ada di kepala lah ya. Maksudnya isyarat ini, isyarat hada itu adalah mengisyarati rancangan tulisan yang ada di kepala. Tapi musar ilah yang seperti ini bukan hakiki ya, majas ya. Li anasmal isyarati maudhu'un lil musari ilaihi al-mahsusi bihasatil basor ya. Jadi mengisarai sesuatu yang ada di akal itu bukan hakiki, itu majas. Karena isim isyarah itu adalah kata yang digunakan untuk mengisarati sesuatu yang bisa dilihat. Jadi mengisarati sesuatu yang tidak bisa dilihat itu masuknya ke majas, bukan ke hakikat.